Sebab macam ni lah, macam baru-baru ni dibincang heboh berkenaan dengan azan dua kali. Azan dua kali kan? Azan dua kali, azan Jumaat dua kali. Oh, bincangan diperlukan baru ni, hangatlah perbincangan berkenaan dengan azan dua kali ni. Oh, Makkah azan dua kali kita. Saya kata tak apa lah. Sekarang ni kita kena perhati balik. Dia berkata Osman pun azan dua kali. Tanya balik, cek balik. Azan dua kali di zaman Osman tu macam mana berlaku? Azan pertama, azan belum masuk waktu. Azan kedua, azan masuk waktu. Kita azan pertama, azan apa? Azan masuk waktu. Azan kedua, azan untuk imam naik. Jadi adakah kita mengikut Osman? Adakah kita mengikut petunjuk Osman? Tak, sama sekali tidak. Osman dia buat bersebab. Apa sebab dia? Sebab bandar Madinah dah membesar, orang sibuk, kemudian ada kawasan luar bandar. Jadi dia azan awal. Dia azan awal. Jadi kemudian apa yang Osman buat? Osman pun azan di tengah-tengah pasar market. Dalam riwayat, bukan di dalam Masjid Nabi. Dia azan di pasar market. Nak bagi tahu yang buat nak market ni mana semua? Balik siap. Kita azan tak nak masjid tu juga. Nak keluar azan pergi azan kat tempat makan. Saya lah azan kat simpang 4 tu. Simpang 4 tabung haji tu. Dia pergi sebab tempat tu azan jemaah. Azan sebelum tu jemaah. Lah ni tak boleh lah. Bila orang pada balik tu. Dalam maksudnya kita nak menyamakan. Kita nak berujud dengan Osman. Tapi kita tidak mengambil apa yang Osman lakukan. Jadi ini masalah. Kalau nak tetapkan dengan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin tak apa. Tapi bagi saya, idzan tafal illah, dia kata, apabila idzan tafatil illah, apabila illah itu terangkat, maka terangkat juga hukum. Kalau kita tidak dari satu sudut. Sekarang ni illah, sebab Osman buat di zaman dia, sebab nak panggil orang payah. Di zaman kita payah lah. Jadi kita kembali balik kepada hukum yang asal. Zaman Nabi azan sekali je. Itu sepatutnya. Tapi perselisihan ni kita berlapang dada. Tak ada masalah. Kerana mereka pun nak berpegang dengan keumuman hadis Osman. Tetaplah kamu dengan sunnah aku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Terpulang kepada mereka. Tetapi bagi nasihat pastikan bagaimana cara Osman azan. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سرزرا كمسلمين يمنحنا الله dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita harus tahu tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rawahu al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Hendaknya kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat." Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, yaitu para sahabat disuruh melihat tata cara salat Rasulullah SAW. Suruh melihat langsung bagaimana tata cara salat Rasulullah SAW. Kemudian kepada orang-orang yang sesudahnya disuruh melihat kepada tata cara para sahabat. Para sahabat yang melihat langsung salat Rasulullah. Kemudian orang yang sesudahnya melihat bagaimana sahabat mempraktekkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sebenarnya demikian pula. sampai termaktub dalam kitab-kitab. Nah, untuk kita, kata-kata sallu kama ra'aitumuni usalli, ya kita melihat kepada kitab-kitab yang menerangkan tentang tata cara salat Rasulullah. Karena kitab-kitab sunnah itu sudah tersusun rapi. Dari mulai zamannya Imam Malik menyusun Muwatta, yang sebelumnya juga ada beberapa kitab yang tersusun, sampai zaman sesudahnya, sampai Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Muslim, dan sesudahnya lagi. Kitab-kitab itu tertulis sunnah-sunnah Nabi yang menerangkan tentang berbagai masalah, dari mulai masalah akidah, kemudian dari setelah masalah akidah, masalah ibadah, masalah penafsiran, kemudian masalah apa saja, itu sudah Nabi terangkan dengan sunnah. Nah, sunnah ini tersusun rapi dalam kitab-kitab, sehingga kita kenal dengan yang dikatakan kutub sunnah, kutub kitab-kitab sunnah, atau kitab-kitab hadis, seperti kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini kitab-kitab ini sudah tersusun. Nah, kitab-kitab yang sudah tersusun seperti ini, kemudian ditelaah lagi oleh para imam yang sudahnya. Dikoreksi, dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang lain. Nah, sekarang kitab-kitab itu sudah ada, sehingga kita melihat yang mana yang sahih, yang mana yang lain. Tentunya yang melihat yang seperti inilah orang-orang yang mengerti, para ahli. Nah, kita tinggal menerima, kemudian kita mengamalkan apa yang sudah disampaikan, apa yang ditulis oleh mereka. Seperti masalah sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah diterangkan oleh para sahabat ridwanullah majma'in kepada para tabi'in sebenarnya. Setelah para sahabat melihat langsung salat Nabi, kemudian mereka menerangkan dari apa yang mereka lihat cara tata salat Rasulullah. Kemudian diterangkan lagi sampai terus disusun oleh para ulama dalam kitab-kitab. Jadi enggak tidak satu hadis saja, banyak hadis. Umpamanya Abu Hurairah melihat Rasulullah salatnya seperti ini. Nanti sahabat lain melihat lagi salat Rasulullah seperti ini. Jadi dari apa yang mereka lihat kemudian dikumpulkan oleh para ulama. Setelah dikumpulkan, mereka mempraktekkan, menerangkan begini satu cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita akan bahas tentunya dari hadis-hadis yang sahih saja. Adapun yang baik kita tinggalkan. Karena dalam pembahasan kita, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpijak, kita mengambil dalil, dan kita mengamalkan dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, kemudian penjelasan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ijma para salafus shalih. Ini ukuran kita. Dalam kita mengambil dalil dan mengamalkan ukuran kita, yaitu Al-Quran, sunnah yang sahih, kemudian ijma salafus shalih, penjelasan mereka. Adapun penjelasan atau pendapat dari kalangan para ulama bisa benar, bisa salah. Jadi kalau seandainya sunnah, sudah jelaskan sunnah yang seperti ini sahih, pula ada pendapat di antara para ulama yang menyalahi sunnah Nabi, dan pendapat itu harus ditinggalkan. Karena para imam semua mengatakan demikian. Para imam itu sudah menjelaskan kepada para pengikutnya atau orang-orang yang belajar kepada beliau, itu sudah menerangkan. Kalau seandainya ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Jadi kalau pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang. Semua Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali menerangkan demikian. Dalam semua masalah, kita tidak boleh taklid. Taklid itu dicela dalam agama. Jadi taklid itu dicela dalam agama dan tidak dibenarkan. Jadi setiap para imam itu sudah mengingatkan kepada kita semua agar kita mengambil dari sunnah Nabi yang sahih, tidak boleh taklid. Jadi kalau seandainya ada di antara mazhab itu mengatakan, oh saya ini mazhabnya Hanafi, apapun dari Hanafi saya ikut. Jadi terangkan sunnah, ini sunnahnya begini, oh tidak, pokoknya Hanafi. Anak begini tidak benarkan. Hati Imam Hanafi sudah mengingatkan kepada umat itu begitu. Ada para pengikutnya. Kemudian ada orang lagi mengatakan saya Hanbali. Saya itu mazhab Hanbali. Lihat Imam Ahmad menerangkan kepada pengikutnya, lihat ada sunnah Nabi yang sahih, ambil. Buang pendapat. Semua para imam mengingatkan demikian. Imam Syafi'i begini juga. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh ini penjelasannya berbeda dengan apa yang kita amalkan selama ini. Jangan demikian. Akhirnya kita tidak akan menambah ilmu kita. Sama sekali tidak akan menambah. Tapi kalau diterangkan, oh ini yang apa yang kita pelajari dulu memang ada keliru. Jadi nasnya yang sahih begini. Nah kita ambil nas yang sahih. Karena apa yang kita pelajari dulu, mungkin kita tanpa burhan, tanpa keterangan, tanpa ada penjelasan, tanpa melihat nas sahih atau baiknya. Atau mungkin juga karena kita mengikut saja, kita merasa cukup dari pelajaran yang kita dapati di Ibtidaiyah. Kemudian kita tidak pernah belajar lagi, tidak pernah lagi buka tentang kitab-kitab yang menerangkan tentang sunnah Nabi, tentang cara wudhu, sholat, segala macam. Kita tidak pernah. Kita merasa bahwa kita sudah benar dengan pelajaran yang ada di TK, di SD, di Ibtidaiyah, merasa sudah cukup. Nah yang seperti ini, jangan kita pegang terus. Tadi kita sudah terangkan, apa yang kita pelajari, kemungkinan besar salah. Dan dulu, karena apa? Kita belum menelaah semua kitab. Para ulama sudah menyusun. Dengan telaah mereka, mereka sudah susun, ini kitab sifat salat Nabi. Sampai ada satu seorang ulama menulis satu kitab khusus tentang sifat salat Nabi, yaitu Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis satu kitab khusus tentang sifat salat Nabi. Jadi kumpulkan semua penjelasan para sahabat yang menerangkan tata cara salat Nabi. Nah kalau seandainya sesudah diterangkan tata salat Nabi, kemudian kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan selama ini berbeda dengan apa yang diterangkan, jangan kita tolak. Selama habis itu saya kita ambil. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita bawa selama ini mungkin keliru karena kita tidak punya dalil. Atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kemungkinan besar mereka salah. Jadi kita apabila dibawakan dalil, jangan kita tolak. Kita harus tahu dasarnya. Begitu juga apa yang kita kerjakan selama ini. Kita kerjakan selama ini apakah kita cuma ikut-ikutan atau pakai dalil? Nah saya bawakan kajian ini dengan menyuruh antum beli buku Marong, maksudnya supaya lihat dalil. Artinya bukan ijbari, bukan paksaan saya menyuruh ini untuk beli buku Marong, supaya kita lihat dalil. Artinya saya sampaikan bukan pendapat saya, bukan, tapi dalil. Ini dalil, inasnya ini hadisnya, ayat ini sudah saya bawakan. Supaya kita lihat, sehingga apa yang kita kerjakan selama ini ala basirah. Betul-betul, dengan dasar ilmu, bukan taklid. Karena taklid dicela dalam Al-Quran. Seperti disebutkan dalam surah Bani Israil ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa-apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kenapa hari kiamat? Semua akan ditanya. Dan juga tidak boleh kita mengikuti banyak orang. Quran juga mengingatkan, Allah mengingatkan banyaknya manusia yang mengerjakan sesuatu bukan ukuran kebenaran. Seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Seandainya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka hanyalah berdusta atas nama Allah. Jadi Allah sudah ingatkan, kita tidak boleh taklid. Kita tidak boleh mengikuti banyaknya orang. Jadi saya menyuruh untuk beli buku malam itu supaya kita ada basirah. Nanti ketika kita akan menerangkan lagi kepada orang keluarga kita juga punya dalil. Kamu, sholat kamu yang selama ini betulkan, rapikan seperti sholat Rasulullah. Ini dalilnya, ini hadisnya. Sahih. Kita punya dalil, punya nas. Tidak kita sembarangan menyuruh kamu harus sholat begini. Nanti orang tanya, dalil kamu mana? Nasnya mana? Gak tahu. Begitu kata ustaz. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Dalam Islam harus ada nas. Quran, sunnah, itu dalil kita. Jadi gak boleh kita mengatakan, menurut kiai saya begini. Itu harus sudah ditinggalkan. Menurut ustaz begini sudah ditinggalkan. Ustaz bukan ukuran kebenaran, siapapun dia. Kata ulama itu sudah mengingatkan bahwa mereka itu bukan ukuran benar. Ulama sudah mengingatkan kepada pengikutnya bahwa mereka itu bukan ukuran kebenaran. Mengingatkan umatnya agar mereka mengambil dengan jalan basirah. Dengan penjelasan dengan ilmu, nas Al-Quran dan sunnah. Maka juga tentang permasalahan para nabi ini. Jadi kita tidak taklid kepada siapapun juga dalam penjelasan masalah sifat salat, kita lihat dalil. Kemudian dalil ini kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah dalilnya, karena mereka lebih paham daripada kita tentang memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bukan mengikuti pendapat, arti penjelasan mereka tentang nas ini. Kalau tanda hadis itu isyaratnya kepada empat. Itu Rasul mengatakan, ya apabila salah seorang di antara kamu dia itu bertasawuf, kemudian perintah min al-arba, maka dia itu beristiadah dari empat perkara. Itu diantaranya apa? Yang makruf dan doa tasawuf pun ataupun doa istiadah pun di sini telah banyak oleh Al-Bani rahimahullah taala disebutkan, tinggal antum memilihnya. Kemudian tentang riwayat yang disebutkan oleh Al-Bani rahimahullah taala dalam tasawuf itu, apakah sekarang boleh kita mengatakan yaitu assalamu alaika ataupun assalamu ala nabi? Syarban Ibrahim Mahmudullah Utara menukil perkataan dan menukil dari Pak Mubari tentang perkataan Ibn Umar radiyallahu ta'ala, dimana disitu seolah-olah mengatakan para sahabat setelah matinya Rasul, maka para sahabat tidak mengatakan apa? Assalamu alaika, tapi assalamu ala nabi. Akan tetapi Allah dalam masalah ini alam luas, jadi kedua-duanya boleh. Karena assalamu alaika min badi du'a la min badi islam, ini hanya dua dan hitungnya sekedar dua. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, adapun yang dikatakan oleh Ibnu Umar, maka di sini adalah yaitu istimbatnya Ibnu Umar. Kenapa? Karena telah datang dari ucapan Umar bin Khattab, bapak. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengucapkan kalimat itu, maka Umar bin Khattab mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di sini Allah ada, karena ada riwayat Umar yang mengatakan seperti itu setelah wafatnya Nabi, maka di sini kata Ibnu Utsaimin ada ijtihad Ibnu Umar. Ini adalah merupakan ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi wafat ada, kita mengatakan assalamu alaika, ini pun tidak apa-apa, dan ini adalah pendapat yang timbal. Kemudian Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan tidak apa-apa kita mengatakan assalamu alaika. Ada pun tentang doanya seperti tadi, ya dalam hal ini kita tidak mengajarkan tentang doa-doa, ya doa-doa dalam zikir Syekh apa Ustaz Jazri pun telah ada tentang doa-doa dalam sholat, kemudian juga dalam kitab ini telah ada. Hanya saya menjelaskan tentang kaidiyah yang dianggap penting di situ. Kemudian yang terakhir kita bahas dan sisanya adalah untuk soal jawab, yaitu tentang salat, yaitu kita membahas tentang apa? Salat. Assalamu ruknun min arkan salat. Kita ketahui bahwasanya salat dia adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Jadi salat dia adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Assalamu ruknun min arkan salat. Salat adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Kita mengetahui berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasul mengatakan wa taqliduha taqdimu, dan pengakhirannya adalah salat. Kemudian para ulama mengatakan ini jumhur ulama, bahkan dikatakan lebih ke ijma. Hanya saja Abu Hanifah mukhalif dalam hal ini, dia mengatakan sah walaupun tidak mengucapkan assalamualaikum. Jadi Abu Hanifah dengan ucapan apa saja, maka dia itu mengatakan sah. Dia mengatakan ya justru ia perlu minat sholat di bikuli main nabi. Katanya boleh saja dengan apa saja, kita berdiri langsung tanpa mengucapkan salah, itu sah sholatnya. Dan dia berdalil dengan hadis yang sahih, ya, yang bunyinya, ya, baidakum ta'ilat sholat, di mana hadisnya disebutkan, ya, yaitu pada hadatain, dia mengatakan, maka sangat sholat, maka telah sempurna sholat. Apabila telah tasawuf, maka telah sempurna sholat. Insyta, antakum apakum. Apabila kamu berdiri, berdirilah. Tapi hadis ini dikatakan hadis doifun tidak. Hadis ini adalah hadis sangat doif sekali. Dan tentunya ini mengkhalif dengan pendapat jumhur ulama. Tentang pendapat jumhur ulama. Nah kemudian, berapa kali tentang salat ini? Para ulama mengatakan, salat yang pertama ini yang rukun. Adapun salat yang kedua adalah bukan rukun. Jadi salat yang ke kanan ini yang rukun, sedangkan yang ke kiri ini adalah bukan rukun. Dan para ulama pun berbeda pendapat tentang salat ini. Sebagian para ulama mengatakan salat ini dua, itu ke kanan dan ke kiri. Ada yang mengatakan ke kanan, ya boleh ke kanan saja. Dan ini pun riwayat dari para sahabat, seperti antara Muhajir dengan Ansor. Ini tentang apa? Salat. Yang jelas Haruslah mengatakan salam yang pertama itu yang rukun, sedangkan salam yang kedua itu adalah bukan apa? Bukan rukun. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang kaifiyat salam, yaitu tata cara kita salam. Tentang tata cara kita salam, para ulama telah menyebutkan ada beberapa kaifiyat. Ada beberapa kaifiyat. Kaifiyat yang pertama, yaitu yang bunyinya seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tata cara yang pertama. Cara yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum. Ini cara yang berapa? Ketiga. Cara yang keempat adalah disebutkan assalamualaikum ke kanan dan tidak ke kiri. Dan tidak apa? Ke kiri. Ini ada empat kaidah dan hukum alam semuanya hadisnya sahih. Dalam hal ini boleh kita untuk memilih di antara empat poin yang tadi. Walaupun saya mobil mendoakan kaidah yang pertama. Jadi saya mobil mendoakan kaidah yang pertama yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mengatakan bahwasanya tidak ada yang ke kiri baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Syekh Al-Bari menghasankan dan menceritakan hadis itu dan Pak yang lagi wabarakatuh sahihnya hadis ini. Wabarakatuh ini yang bisa saya sampaikan tentang kaifiyah sholat dan tentunya dengan singkat-singkat karena waktunya pun kita tidak mungkin untuk membahas secara rinci dan inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan kita membuka untuk pertanyaan. Silakan untuk apakah kita harus mengikuti gerakan imam yang sujud dengan kaki-kaki terlebih dahulu mengangkat tangan ketika membaca doa kunut pada kunut subuh? Bagaimana menghindari? Ya. Bagaimana? Dalam masalah ini para ulama pun terjadi berbeda pendapat. Yang jelas, ya, bagi makmum yang diperintahkan untuk mengikuti adalah dalam gerakan. Yaitu apabila ruku kita ruku, apabila dia itu bangkit kita bangkit, apabila dia sujud kita sujud. Adapun tentang perkara-perkara yang beda, walau salah ini tidak mesti kita mengilzam diri harus seperti imam. Jadi seperti umpamanya imamnya ikhah, apakah kita harus ikhah? Itu pun hanya bisa bagi yang di depan, bagi orang yang di belakang kan tidak bisa untuk mengikuti semuanya. Seperti apa imam? Ya, seperti apa imam? Walau salah dalam seperti ini tidak mesti ya untuk mengikuti seperti imam. Walaupun ada dalil yang umum, karena ini pun akan memberatkan kepada kita. Apakah hadis tentang kunut subuh adalah lemah? Mengapa sebagian imam dari mazhab Syafi'i telah meninggalkan? Apakah mereka mempunyai metodologi tersendiri dalam menyulitkan melemahkan hadis? Walaupun para ulama telah mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya kunut subuh itu ataupun kunut itu dinyatakan dalam kunut subuh saja. Kemudian Iqbal rahimahullah perlu kita ketahui bahwa tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu dengan Allahumma jini jiman hadai. Adapun tentang Allahumma jini jiman hadai diajarkan oleh Rasul kepada Hasan itu adalah dalam apa? Dalam kunut witir. Jadi kalau kita teliti secara hadis ya, tidak ada kalimat kunut subuh dengan Allahumma jini. Hanya saja ada hadis yang lain pun mengatakan yaitu tidak meninggalkan dalam sholat subuh. Nah, berarti itu tidak diketahui bagaimana doa kunut subuhnya kalaupun dikatakan ada kunut subuh. Tapi yang rajih wa malam tidak ada hadis yang sahih. Bahkan para ulama hadis ini sepakat tentang kunut subuh ini apa? Lemah hadisnya. Ya, ikhwan kami rahimakumullah. Tentunya saya tadi telah menjelaskan tentang khilaf. Apakah menyimpan sudah ada lagi ataupun di sini? Saya bukan tidak senangnya seperti pertanyaan ini. Tentunya bukan apa-apa. Saya telah meneliti semua hadis ini. Jadi baik yang disodorkan ini telah diteliti. Hanya yang jadi masalah bagaimana kita memahami hadis ini. Jadi jangan menyangka bahwasanya oh ini ada hadis yang ketinggalan. Tidak. Dan bukan begitu. Kita harus tahu para ulama tidak begitu. Hadis ini yang disebutkan Al-Wa'id Ibn Khuldin. Kalau Al-Wa'id Ibn Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ina kamaro Roma jadi tidak Al-Sunayhi Sumahina Roma Sumahina Mola Samia Al-Quliman Hamidah Roma yadaihi wa'aitumu mumsikan biyamin ala simaduhu fi sholat. Hadis ini tidak apa. maka dia melihat tangan tangan Rasul itu menyimpan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Ini tidak. Wau laisa li tartib. Wau ini adalah bukan tartib dan bukan tuma. Kalau dia mengatakan tuma raaituhu ini makum, tapi wa karena wau itu adalah bukan di tartib. Wau adalah bukan di tartib. Tapi dia menceritakan tentang bagaimana Rasul ketika dia berdiri dalam sholat, maka dia menyimpan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Saya katakan kalimat ini am, kalimat ini khusus tadi ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan yang dimaksud di sholat aitikiyamil awal dalam diri yang pertama. Ini apa? Hadisnya. Walakin kama qultu am khilaf, perkara yang khilaf. Berarti apa yang ingin mengambil perkataan saya bimbas, silakan. Tapi tidak bisa kita untuk memaksakan orang untuk mengambil pendapatnya karena ada pendapat ulama yang lain. Jadi hadis ini, lihat, ini tidak bisa dikatakan khot. Kalimat waro'aituhu. Kalau summa ro'aituhu, baru di sini bisa dipakai, di situ apa? Bahwasanya, menyimpannya itu setelah kami Allah ulima, hamidah. Apa yang harus kita lakukan bila beberapa orang ulama mengeluarkan pendapat seperti dengan dalil-dalil yang kuat? Perbedaan pendapat seperti yang tadi dijelaskan. Ikhwan rahimahumullah, dalam hal ini tadi saya katakan manusia ada tiga kelompok. Yang pertama, yang berijtihad, ini dia tidak boleh mengambil ijtihad orang lain. Yang kedua, thalabul ilmi, bagaimana sikap dia mencari dalil-dalil yang umum kemudian dia mentakik dengan cara kita bertanya. Orang awam bagaimana? Ambil yang dikira mausuk menurut antum. Yang dikira menurut antum itu lebih pantas untuk ditanya. Kalau menurut antum lebih pantas untuk ditanya dari segi keilmuan dan ketakwaan, ambillah. Kemudian tidak selayaknya kita bertanya lagi kepada yang lain agar tidak bingung. Kalau sudah bertanya, ini bagi sikap orang awam. Kecuali kalau antum menganggap di sana ada yang lebih ahlam lagi untuk tasabuh, tidak apa-apa. Akuan, ini waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ya, apa yang saya jelaskan ini tadi saya katakan saya tidak keluar dari perkataan para ulama. Dan apabila mengambil, itu pun yang dianggap yang rajih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan kurnia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan menambahkan nikmat-nikmat-Nya. Dan pada malam yang diberikan Allah ini, insyaallah kita akan membahaskan satu topik yang amat penting di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah SWT mengaku mereka sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah SWT dan telah beriman kepada Rasulnya dan telah berjanji kepada Allah SWT untuk terus bertegang kepada agama Allah yang kita cintai ini hinggalah hari kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan moga-moga Allah SWT menghidupkan kita di dalam Islam dan beramal dengan Islam dan mati di dalam keadaan Islam. Namun satu perkara yang perlu juga kita ketahui dan perlu juga kita fahami dan kita yakini bahawa Islam yang dikendaki oleh Allah SWT kita hidup dan mati atasnya sebagaimana difirmankan Allah SWT di mana Nabi-Nabi sebelum kita menasihatkan zuriat mereka, anak-anak mereka untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Sebagaimana firman Allah, Nabi Ya'qub telah berkata kepada mewasiatkan anak-anaknya. Wawassa biha Ibrahimu Nabi Banihi wa Ya'qub. Ya Baniya inna Allah astata lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah apabila Ibrahim AS mewasiatkan anak-anak lakinya dan juga Nabi Ya'qub